الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang rukun-rukun haji. Dan telah kita sebutkan dua poin dari rukun-rukun ibadah haji. Yang pertama adalah al-ihram. Dan yang dimaksud ihram, niat memasuki amalan manasik. Niat untuk memasuki ibadah haji atau umrah. Kemudian yang kedua, al-wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, yang ketiga, tawafuz ziyarah. Tawaf ziyarah. وَيُسَمَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ. Dan disebut juga tawaf al-ifadah. Berbeda halnya dengan tawaf ketika datang. Awal kedatangan, kalau dia menunaikan umrah, maka disebut tawaf al-umrah. Atau kalau dia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka awal kedatangannya disebut tawaf al-qudum. Namun tawaf yang menjadi rukun dari rukun-rukun haji ini disebut tawaf az-ziyarah atau tawaf al-ifadah. Disebut tawaf al-ifadah li'annahu yakunu ba'da al-ifadati min Arafah. Sebab tawaf ini dilakukan setelah bertolak dari Arafah. Setelah bertolak dari Arafah. Setelah meninggalkan Arafah. Wa yusamma tawaf al-fardhi. Dan disebut pula tawaf ini dengan tawaf al-fard. Sebab tawaf ini hukumnya fardun. Wajib, bahkan rukun. Dari rukun-rukun ibadah haji. Wa huwa ruknun bil ijma'. Dan tawaf al-ifadah adalah rukun berdasarkan ijma' al-ulama. Liqawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian mereka menghilangkan kotoran yang melekat selama ihram, dan menunaikan nazar-nazar mereka dan tawaf di Al-Baitul Atiq, yaitu tawaf al-ifadah. Yang dimaksud di sini adalah tawaf al-ifadah setelah melakukan wukuf di Arafah. Dan para ulama menyebutkan ada 10 hal yang kaitannya dengan masalah tawaf di Baitullahil Haram. Meskipun ada di antara 10 hal ini yang menjadi khilaf, yang menjadi perselisihan apakah itu termasuk syarat dalam tawaf atau tidak. Jadi 10 ini secara umum para ulama menyebutkan sebagai syarat-syarat tawaf. dalam sebagiannya ada yang diperselisihkan. Yang pertama, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Dan dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menganggap bahwa at-taharah merupakan syarat sahnya tawaf. Sehingga seorang ketika tawaf harus bersih dari hadas. Suci dari hadas al-akbar dan al-hadatsul asghar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak disyaratkan. Namun yang terpenting bagi seorang yang tawaf adalah tidak dalam keadaan berhadas besar. Dan tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa harus dalam keadaan suci bagi seorang yang tawaf. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang dalam keadaan haid, beliau mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh yang lainnya yang menunaikan ibadah haji. Hanya saja yang tidak boleh kamu lakukan adalah tawaf. Tawaf di Ka'bah hingga kamu dalam keadaan suci. Namun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah untuk melakukan tawaf karena beliau dalam keadaan haid. Dan haid termasuk hadas besar. Dan tidak ada larangan dalam hadis ini bahwa larangan tersebut mencakup hadas yang kecil. Demikian pula hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di Ka'bah itu kedudukannya seperti salat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menganggap hadis ini mauquf dan tidak marfu' sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun kalaupun hadis ini sahih, itu tidak menjadi dalil yang menunjukkan bahwa tawaf itu disyaratkan harus dalam keadaan suci dengan alasan bahwa tawaf itu seperti salat. Sebagaimana salat disyaratkan suci, maka demikian pula tawaf. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Oleh karena itu dalam tawaf tidak ada ruku', tidak ada sujud. Maka tidak bisa dikatakan at-tawaf bi baiti shalah. Tawaf di Ka'bah itu sama seperti salat dalam artian apa yang dilakukan ketika tawaf itu pula yang dilakukan ketika salat. Apa yang dilakukan di dalam salat itu yang dilakukan ketika tawaf. Karena pada tawaf tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal. Maka dari mana pengkhususan harus dalam keadaan suci tersebut? Oleh karena itu sebagian ulama di pertengahan dia melakukan tawaf. Dia tawaf dua kali putaran atau tiga kali putaran lalu berhadas. Buang angin misalnya. Buang angin. Apa yang harus dia lakukan? Kalau berdasarkan pendapat jumhur ulama, maka tawafnya batal karena dia kesuciannya telah hilang. Namun berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan, maka tidak mengapa dia terus melanjutkan tawaf. Dia terus melanjutkan tawafnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesucian pakaian dan badan dari najis. Kesucian pakaian dan badan dari najis. Sebagian para ulama juga menganggap ini merupakan syarat. Dan alasannya seperti alasan yang pertama. Maka perselisihan pada poin yang kedua seperti perselisihan pada poin yang pertama. Yang ketiga, menutup aurat. Seorang harus menutup aurat ketika tawaf. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yatufu bil baiti uryan, tidak diperbolehkan di Ka'bah ini yang tawaf orang yang bertelanjang. Yang keempat, tawaf harus dilakukan di dalam masjid. Harus dilakukan di dalam masjid. Kalau misalnya ada orang yang ingin tawaf melihat di pelataran Ka'bah penuh sesak, ramai, maka dia keluar, nyewa taksi, keliling, keliling Mekah 7 kali. Keliling Mekah 7 kali, lalu dia menganggap bahwa dia telah tawaf. Maka ini bukan tawaf, karena dikerjakan di luar Al-Masjidil Haram. Syarat yang kelima, harus menyempurnakan 7 putaran. 6 kali tidak mencukupi, 5 kali tidak mencukupi. Apabila seorang melakukan tawaf lalu dia ragu, ini sudah putaran keberapa, yang kelima atau yang keenam, maka ambil hitungan yang paling sedikit. Ambil hitungan yang paling sedikit, anggap 5 kalau ragu, untuk menyempurnakan 7 putaran. Yang keenam, harus berurutan. Dimulai dari Hajar Aswad atau yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad pula. Yang ketujuh, pada saat dia melakukan tawaf, Ka'bah harus berada di sebelah kirinya. Harus berada di sebelah kirinya. Barang siapa yang membalik, ya, dia tawaf searah putaran jam, maka tawafnya batil. Jadi tawafnya harus menjadikan Ka'bah sebelah kiri, yakni berlawanan dengan arah putaran jam. Yang ke-8, seluruh tubuhnya harus berada di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Oleh karena itu, siapa yang tawaf di dalam Ka'bah, dia masuk pintu lalu keliling di dalam Ka'bah 7 kali, maka tidak teranggap tawafnya. Demikian pula setengah lingkaran yang kita lihat di samping Ka'bah yang disebut Hijr Ismail, itu sebahagiannya bahagian dari Ka'bah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan tawaf di daerah Hijr Ismail tersebut. Jangan sampai dia tawaf di bahagian Ka'bah sehingga tidak teranggap tawafnya. Tawaf harus dilakukan di luar Al-Ka'bah. Yang ke-9, niat. Berniat untuk tawaf. Yang ke-10, Al-Muwalah. Yang ke-10, Al-Muwalah. Artinya, harus melakukan yang pertama, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tidak menunda-nunda. tidak diperbolehkan. Hari ini misalnya dia tawaf 3 putaran, setelah itu istirahat, besok lagi 4, tidak diperbolehkan. Harus dilakukan secara muwalah, berturut-turut pada satu waktu, kecuali apabila ada uzur. Kecuali apabila ada uzur. Misalnya pada putaran yang ketiga, lalu dia ingin ke toilet, maka dia berangkat ke toilet. Begitu dia kembali, dia tinggal melanjutkan. Dia tidak melakukan muwalah karena hajah, karena ada kebutuhan. Atau 3 putaran, lalu tiba waktu sholat. Maka setelah sholat, dia tinggal melanjutkan putaran tersebut. Karena dia tidak melakukannya secara berturut-turut, karena ada yang menjadi penghalang. Ini tidak mengapa. Tapi kalau sengaja, hari ini 1 putaran, besok lagi 1 putaran, besoknya lagi 1 putaran, 1 pekan 1 kali tawaf, mungkin tidak sah. Disebabkan karena disyaratkan baginya melakukan al-muwalah. Kemudian yang keempat, as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Rukun yang keempat, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa huwa ruknun, dan ini rukun termasuk di antara rukun haji. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma atammallahu hajjam ri'in wala umratah lam yatuf baina as-safa wal marwah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyempurnakan haji seseorang, dan tidak pula umrahnya, jika dia tidak melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Dan Aisyah radhiyallahu anha berdalil tentang wajibnya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Aisyah menjadikan itu sebagai dalil bahwa tawaf sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya wajib, bahkan rukun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya. Hendaknya kalian melakukan sa'i, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian as-sa'i. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Khuzaimah Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Maka di dalam hadis ini perintah dan penyebutan katabah, katabah yang menunjukkan wajibnya. Wa hadhihi al-arkan la yatimmu al-hajj illa biha. Maka rukun-rukun ini tidak sempurna haji kecuali dengannya. Faman taraka ruknan minha lam yatimma hajjuhu hatta ya'tiya bihi. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun haji tersebut, tidak sempurna hajinya hingga dia melakukannya secara menyeluruh. Al-ihram, wukuf di Arafah, tawaf al-ifadah, dan melakukan as-sa'i antara Safa dan Al-Marwah. Sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.